apakah ada disyariatkan sholat sunnah tasbih? Terjadi perselisihan di kalangan para ulama antara yang mengatakan bahwa riwayatnya sahih dan yang mengatakan bahwa riwayatnya palsu. Asy-Syaikh bin Baz rahimahullah ta'ala menganggap bahwa riwayatnya palsu, namun tidak sedikit dari para ulama al-hadith mensahihkan hadith tersebut. Maka barang siapa yang ingin mengerjakan, silahkan, dan tidak diharuskan seorang mengerjakannya secara berjamaah, sholat sendiri, maka diperbolehkan tanpa mengikat dengan hari-hari tertentu, waktu-waktu tertentu. Apakah ada sholat sunnah awabin? Ada sholat sunnah awabin. Yang dimaksud sholat sunnah awabin, sholat duha. Sholat duha. Kata Nabi alaihi salatu wasalam dalam riwayat Imam Muslim, salatul awabin hina tarmudul fisal. Salat awabin, makna dari al-awabin itu adalah yang dimaksud al-awwab wal-muti', orang-orang yang taat atau orang-orang yang bertasbih. Itu makna al-awwabin hina tarmudul fisal, ketika matahari terangkat, yakni di waktu duha. Jadi salatul awabin itu ada salatnya, salatul duha. Salatul awabin maksudnya salatnya orang-orang yang taat. Ya. Ya, ini barang siapa yang mengerjakannya merupakan bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.